بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب kita melangsungkan barakallahu fikum al hadits at-tasi was-sittun berbicara tentang ihtiras al-mu'min wa yaqzatuhu, bagaimana sikap berjaga-jaganya seorang mukmin di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldaghul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Tidak terjebak, terjerongka, ia terjatuh seorang mukmin dalam satu lubang dua kali. La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratai. Tidak akan terjatuh, terjebak seorang mukmin dalam satu lubang itu dua kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita membaca syarahnya, kata As-Sa'di rahimahullah, hadza mathalun darabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam libayani kamal ihtirazil mu'mini wa yaqzatihi. Hadis ini merupakan sebuah permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kesempurnaan kehati-hatian, sempurna kehati-hatian orang yang beriman, dan kesempurnaan yaqzatihi ay intibahuhu, berjaga-jaganya dia. Hadis ini merupakan sebuah permisalan untuk menjelaskan tentang sikap kesempurnaan orang yang beriman itu dalam mewanti-wanti, berjaga-jaga, barakallahu fikum, berhati-hati. Wa annal mu'mina yamna'uhu imanuhu min iqtirafis sayyi'at allati tadurruhu muqarafatuha. Kata beliau bahwa seorang yang beriman kepada Allah, imannya mencegah dia untuk melaksanakan dosa, kejelekan-kejelekan, kemaksiatan yang membahayakan bila dikerjakan. wa annahu mata waqa'a fi syai'in minha, dan orang yang beriman itu kapan saja dia terjatuh pada sedikit pun atau sesuatu dari kejelekan itu, terjatuh pada kejelekan itu, fa innahu fil hal yubadiru ilan nadami wat taubati wal inabati, maka di saat itulah dia bersegera untuk menyesal, bertaubat, wal inabah, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang berjaga-jaganya orang yang beriman terhadap dirinya, yang membawa dia untuk melakukan hal itu adalah keimanannya. Dan kapan saja dia terjatuh dalam hal yang bermaksiat, kesalahan, kekeliruan, maka di saat itu pula dia segera untuk menyesal, kemudian bertaubat, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tamami taubatihi, dan termasuk dari kesempurnaan taubat orang yang beriman itu adalah ayyuhadzira ghayatal hadari min dzalika sababi alladhi awqa'ahu fi dzanbi, termasuk dari kesempurnaan taubat orang yang beriman itu, kata beliau, adalah dia berhati-hati dengan kehati-hatian yang tinggi terhadap sebab-sebab yang akan menjatuhkan dia ke dalam dosa. Terus dijaga, berjaga-jaga, jangan sampai dia melaksanakan sebab yang menjatuhkan dia ke dalam surga. Kahali man adkhala yadahu fi juhrin faladaghathu hayyatun. Kondisi orang yang beriman dan hadapan terhadap dosa dan sebab-sebab yang mengundang dosa itu seperti kondisi seseorang yang memasukkan tangannya di dalam lubang, lalu kemudian digigit oleh hayyah, yaitu ular. Nah, kalau seseorang sudah merasakan ternyata masukkan tangannya ke lubang itu menimbulkan dia digigit oleh ular, fa innahu ba'da dzalik la yakadu yadkhulu yadahu fi dzalikal hujr, maka setelah itu hampir-hampir dia tidak akan pernah lagi memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut. Tidak akan pernah dia lakukan lagi. Lima asabahu fihi awwala marrah, karena apa yang menimpanya di awal atau di pertama kali. Dia intibah, oh jangan-jangan ada ular lagi. Berjaga-jaga, ini orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dia berjaga-jaga. Dia tidak kemudian melaksanakan, mendatangi sebab-sebab. Sebab-sebab yang menjatuhkan dia ke dalam dosa itu terus dijaga, diperhatikan. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa kama annal iman yahmilu sahibahu ala fi'li ta'at wa yuraghibuhu fiha wa yuhzinuhu li fawatiha, fakadhalika yazjaruhu an muqarafati sayyiat. Sebagaimana iman itu akan membawa pemiliknya untuk melaksanakan ketaatan, dan juga yuraghib, iman itu akan menanamkan kecintaan padanya, dan iman akan menjadikan dia bersedih di saat kemudian luput berbagai macam ketaatan tersebut. Demikian juga iman akan mencegah dia untuk melaksanakan as-sayyi'at, yaitu kejelekan-kejelekan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, ketika dia mencuri itu memang imannya goyang, lemah, atau mungkin tidak ada di saat itu barakallahu fikum keimanannya, sehingga menyebabkan dia terjatuh ke dalam dosa tersebut. Wa in waqa'at badara ila nuzu' anha, kalaupun kejahatan itu terjadi pada dirinya, orang yang beriman itu segera untuk mencabut diri darinya, walam ya'ud ila mithli ma waqa'a fi, dia tidak akan kembali, dia tidak akan kembali untuk melaksanakan ma waqa'a fihi, apa yang dia telah terjatuh padanya. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat orang yang beriman itu intibah, selalu berjaga-jaga, mewanti-wanti dirinya, ya, segala sebab yang akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam dosa, dia segera untuk menjauh darinya. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini juga kata beliau, al-hathu alal hazmi wal qais fi jami'il umur. Ada dorongan agar setiap orang itu cermat, cerdas, fi jami'il umur, dalam semua perkara. Barakallahu fikum. Ya. Dalam semua urusan dituntut orang itu berakal, ay cerdas. Kata beliau, wa min lawazimi dzalik, maka dari konsekuensi kecerdasan dia terhadap semua perkara itu, tu'raful asbab annafi'atu liyakuma biha wal asbabud darratu liyastanibaha. Sehingga dikenali atau diketahui sebab-sebab yang bermanfaat untuk dia bisa, ay ta'arrafal asbab annafi'ata liyakuma biha, dia mencari tahu, berpengetahuan tentang sebab-sebab yang bermanfaat untuk dia mengerjakannya, dan dia berpengetahuan tentang sebab-sebab yang memudaratkannya untuk dia menjauhinya. Hadis ini di samping berbicara tentang ihtiraz yaqdhah al-mu'min, ya, kecermatan atau berjaga-jaganya, berhati-hatinya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat anjuran agar seseorang itu cermat, cerdas dalam semua al-umur, perkara, barakallahu fikum. Konsekuensinya adalah dia mengenali sebab-sebab yang bermanfaat untuk dia kerjakan. Dia mengilmui sebab-sebab yang membahayakan untuk kemudian dia meninggalkannya. Ya. Disinilah letak barakallahu fikum jauhnya para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in dan generasi setelahnya, atau tiga generasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin akan bisa digapai oleh generasi setelahnya. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, barakallahu fikum, dalam semua urusan rahimani wa rahimakumullah. Namun ingat, kecerdasan itu benar-benar akal dan pikiran diberikan bantuan dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ya, orang yang abladun nas, orang yang paling tolol, bodohnya orang. Karena ada ma'unah, bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia mampu melihat perkara, mampu melihat persoalan, permasalahan, barakallahu fikum, yang diperselisihkan. Kenapa? Karena bantuan, pertolongan, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada orang yang azkannas, orang yang paling cerdas orang. Tajam apabila dia memandang, mengkaji, mendalami barakallahu fikum. Tapi karena dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, khafiyah, tersembunyi kebenaran di hadapannya barakallahu fikum, karena tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Kecerdasan atau kurang cerdasnya orang, semuanya itu butuh taufik, butuh bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mencerna sebuah persoalan, untuk bisa memahami sebuah barakallahu fikum peristiwa yang terjadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cerdas enggak cukup. Apalagi kalau pembahasannya adalah terkait antara al-haq dan al-batil. Anda mau mengandalkan kecerdasan, Anda mau mengandalkan rekomendasi para ulama, semuanya memberikan rekomendasi, atau mungkin ustaz kibar memberikan rekomendasi, tidak cukup. Untuk kemudian barakallahu fikum bisa keluar dari sebuah khilaf antara al-haq dan batil, semuanya itu harus dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Harus dengan ma'unah, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah letaknya doa barakallahu fikum. Meminta as-sabat, kekokohan. Meminta untuk diperlihatkan al-haq itu hak dan batil itu adalah batil. Disinilah letaknya doa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana orang yang mungkin maaf-maaf kurang mencermati, kurang di dalam kecerdasannya, dituntut untuk banyak berdoa, yang pintar dan cerdas itu juga dituntut yang sama. Apabila terjadi sebuah perselisihan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka sekali lagi, bahwa orang yang cerdas atau kurang cerdas atau mungkin bodoh, semuanya barakallahu fikum membutuhkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa betapa banyak orang yang cerdasnya manusia, paling cerdas, ya, paling tajam dia kalau mengambil kesimpulan, mengambil barakallahu fikum faedah, adab, paling teliti dan seterusnya. Namun dalam sebuah persoalan diperselisihkan, dia tidak mampu. Dia tidak mampu barakallahu fikum untuk mengatakan ini yang benar dan itu yang salah. Kenapa? Karena tidak mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Di sana ada abladun nas. Beliau menggunakan kata-kata ablad, bali. Jahal itu sudah barakallahu fikum, ya sifat yang sangat buruk. Tapi beliau mengatakan bali ablad, orang yang paling tolol manusia. Susah untuk kemudian bisa memahami. Tapi karena dia mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla dalam sesuatu yang sedang diperselisihkan, yang cerdas tidak bisa menalar, maka yang jahil ini bisa menalar, bisa mengetahui, bisa memilih, bisa memilah. Kenapa? Karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mahal. Berarti kan dalam semua peristiwa hidup, kejadian, problem, inilah yang kita tunggu. Semua fitnah-fitnah yang silih berganti bentuknya, warnanya, dan para pemain yang berbeda-beda, tetap harus dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk kita bisa selamat. Kemudian beliau mengambil sebuah pelajaran lagi. Wa yadullu alal hadfi ala tajannubi asbabir rid allati yukhsha min muqaraf robatiha al-wuku fisyar. Hadis ini juga memberikan pelajaran, anjuran, dorongan untuk kita menjauhi sebab-sebab yang meragukan, yang dikhawatirkan bila mendekati sebab-sebab itu akan menyebabkan terjatuh fisyar dalam kejelekan barakallahu fikum. Tempat yang meragukan segera tinggalkan. Segera menyingkir barakallahu fikum darinya. Apalagi kalau tempat ini dikhawatirkan bila mendekatinya, sebab-sebab yang meragukan bila mendekatinya akan terjatuh fisyar dalam kejelekan. Berarti kan ini intibah. Terus berjaga-jaganya orang yang beriman di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ala anna dharai'a mu'tabarah. Dan juga hadis ini memberikan pelajaran bahwa jembatan, jalan, sebab-sebab yang akan mengantarkan sesuatu itu kepada sesuatu mu'tabarah akan bisa menjadi sandaran dan patokan. Mu'tabar barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana yang tadi disebutkan, tempat-tempat atau sebab-sebab yang meragukan maka harus dijauhi. Waqad hadzara al-mu'minin min al-'aw ila ma zayyanahu syaitanu min al-wuqu' fil ma'asi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kaum mukminin untuk kembali kepada apa yang telah dihiasi oleh syaitan dari al-wuku terjatuhnya fil ma'asi dalam perbuatan maksiat. Apa itu? Faqala Allah berfirman, ya'idzukumullahu an ta'udu limitlihi abada. Allah memperingatkan kalian, menasehatkan kalian, ya, anta'udu untuk kalian kembali kepada yang serupa selama-lamanya. Apa maksudnya? Yaitu menuduh, ya, ayat ini berbicara tentang tuduhan kepada seseorang dengan dusta. Menuduh barakallahu fikum seseorang dengan kedustaan, maka Allah memperingatkan jangan kembali lagi kepada perbuatan seperti ini. In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jangan. Ya. Jangan diulangi lagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menuduh seseorang dengan tanpa barakallahu fikum hujjah yang kuat. Ya'idzukumullahu an ta'udu limitlihi abada in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Walihada, fa inna man dzaqa syarra minat ta'ibin takunu karahatuhu lahu a'zam. Satu pelajaran. Beliau mengatakan bahwa orang yang telah merasakan kejelekan, terkubang dalam kejelekan, lalu dia telah merasakan akibat-akibat jelek kejelekan itu, akibat-akibat buruk, negatif dalam kejelekan itu, minat ta'ibin, tapi dia telah bertaubat darinya. Ya. Maka orang yang bertaubat dari kejelekan yang dia sudah lakukan mungkin bertahun-tahun, barakallahu fikum, takunu karahatu lahu a'zam. Kebencian dia terhadap kejelekan itu akan a'zam, lebih besar lagi. Ya. Kata beliau, wa tahdhiruhu wa hadharuhu anhu ablagh. Keberikutnya, orang yang sudah bertaubat dari kejelekan tersebut, maka berhati dan berjaga-jaganya dia akan lebih ablagh, lebih tinggi lagi. Kenapa? Li'anna arafa, li'annahu arafa bitajrubati atharahul qabihata. Karena dia telah mengetahui melalui tajrubah, barakallahu fikum, ya, pengaruh-pengaruh akibat-akibatnya yang jelek. Dia sudah rasakan, hai akhi, ana bertaubat darinya. Kenapa ya? Oh, kan begini. Dia bisa bercerita. Dia bisa menjelaskan. Dan tentu al-hadar, kehati-hatian dia akan lebih. Sebagaimana kebencian dia a'zam, akan lebih besar. Ini barakallahu fikum terkait dengan sebuah kejelekan yang dia telah bertaubat darinya. Sudah dibahas di dalam pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Orang yang bertaubat dari sebuah kejelekan, ya, kondisi dia telah terjatuh dalam kejelekan, lalu dia bertaubat, terkadang lebih baik daripada sebelum dia terjatuh dalam kejelekan itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kondisinya akan lebih baik, barakallahu fikum. Misal yang diambil oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, apa yang terjadi pada bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Kok banyak syebeh ya? Ngobrol. Ya. Kalau duduk di majlis ya dihadap, menghadap depan loh. Siapa itu di belakang? Jadi barakallahu fikum, Adam alaihi salatu wassalam berada di dalam surga. Lalu kemudian terjatuh, barakallahu fikum, di dalam sebuah kesalahan. Ya. Kalau bahasanya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, usulul khotaya thalatha. Asal dari semua kesalahan itu tiga. Satu, al-kibr, kesombongan. Yang telah menjadikan iblis sebagaimananya, sebagai iblis. Kibr, sombong. Yang kedua, al-hirs. Sikap tidak merasa puas, atau bahasa kasarnya rakus, bahasanya kita. Inilah sifat al-hirs, inilah yang menjadikan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam keluar dari dalam surga. Yang ketiga, al-hasadu, usul al-khataya, dibawa sebutkan oleh beliau di dalam Al-Fawaid. Ya, yang ketiga al-hasad. Inilah yang menggeret terjadinya pembunuhan terhadap ya pada anaknya Adam, pada saudaranya, karena persoalan hasad tersebut. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari dalam surga untuk dikembalikan lagi ke dalamnya dalam kondisi yang lebih. Dalam kondisi yang lebih baik. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, di saat setan menganggap, di saat setan menjatuhkan seseorang ke dalam dosa, dia menganggap kalau ini bab al-halakah, pintu kebinasaan orang tersebut. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sudah dia menganggap ternyata dia membuka pintu taubat dan kondisi dia telah melakukan dosa dan bertaubat lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik barakallahu fikum dari sebelumnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, maka Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari dalam surga untuk kemudian dikembalikan darinya dalam kondisi yang lebih lagi baik barakallahu fikum. Oleh karena itu, siapapun yang telah bertaubat dari dosa dan kesalahan, maka kita harus memberikan bantuan agar dia istiqomah padanya. Agar terus barakallahu fikum istiqomah rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjatuh lagi, kita bantu untuk dia kembali bertaubat. Terjatuh lagi, kembali kita bantu untuk dia bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita yang telah membantunya ini telah menabung amal soleh yang besar? Siapapun yang menjadi sebab kebaikannya orang, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang serupa dan semisal. Dan mendapatkan barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seseorang yang telah bertaubat dari kejelekan, maka kebencian dia terhadap kejelekan itu a'zam. Disinilah letaknya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Oleh karena itu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, innama tunqadu ural islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam ini akan putus sehelai demi sehelai, terus putus apabila di tengah-tengah mereka ini syabab, muncul para pemuda-pemuda rijal yang dia tidak mengerti tentang kehidupan jahiliyah. Dia dilahirkan dalam kondisi muslim, tapi dia tidak mengerti tentang bagaimana kehidupan jahil. Ini berbahaya. Bagaimana lagi kalau orangnya sudah berkecimpung dalam kehidupan itu, lalu dia bertaubat? Tentu akan lebih lagi barakallahu fikum. Dia mengilmunya, dia mengetahuinya, dia berjaga-jaga kebenciannya lebih dibanding dengan orang yang tidak pernah terjatuh ke dalamnya. Kenapa? Karena dia tahu akibat-akibat buruk barakallahu fikum di dalamnya atau dalam kejelekan yang diperbuat itu. Subhanallah. Wa fil hadithi, di dalam hadith, al-anatu minallahi wal-ajalatu minasyaitan. Sikap berhati-hati ta'anni terus. Ya, apa dia pikirkan ketika dia bersikap, ketika dia memutuskan. Dipikirkan barakal anat minallah. Itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ajalatu minasyaitan. Dan sikap tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Ya. Ini satu hadis sesungguhnya. Lalu digabung menjadi dua hadis. ia dua hadis digabung menjadi satu hadis mulafaq. Wal ajalatu minasyaitan. Ini satu. Ya. Hadisnya barakallahu fikum dhaif. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam dhaif At-Tirmidzi, dhaiful Jami, Al-Mishkat, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua hadisnya wala halim illa dzu apa di antum pakai sa atau pakai ta? Fa kan? Ustaz? Fa. Naam. Wala halima dan tidak akan seseorang itu bisa sabar menghadapi wala halim illa dzu asrah kecuali orang yang selalu berhadapan dengan kesulitan. Rasa sabarnya, rasa barakallahu fikum musabarahnya itu akan dirasakan di saat berhadapan dengan berbagai rintangan. Bedakan kadar kesabaran kita di saat kita mulus saja, mulus. Dibanding dengan perjalanannya itu penuh dengan ujian dan cobaan. Ini makna halim. Ya. Wala hakim dan seseorang tidak akan dikatakan bijak hakim bijaksana illa dzu tajrubah kecuali orang-orang yang punya pengalaman. Ya benarlah pengalaman itu adalah guru yang apa? Apa apa illa guru apa? Guru yang paling berharga. Pengalaman barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang benar kan? Barakallahu fikum. Tapi ketika ini dikatakan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hadisnya adalah dhaif. Ya. Digabung jadi satu barakallahu fikum ini disebut di dalam ilmu mustalah mulafaq rahimani wa rahimakumullah didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam dhaif al-jami' dan juga al-mishkat barakallahu fikum. Kalau kita kembali kepada makna hadis sudah terlalu banyak riwayat-riwayat yang lain yang sahih tentang bagaimanakah sifat ta'anni itu. Berhati-hati, berjaga-jaga. Termasuk sekarang ini. Hadis yang kita baca. La yaldagul mu'minu fi juhdin wahidin marrotei. Tidak akan terjerongkok lagi orang yang beriman dalam satu lubang dua kali. Masukkan tangannya. Aduh, ternyata ular gigit. Berarti kan berikutnya. Dia akan hati-hati. Jangan-jangan di dalamnya ini ular lebih berbahaya lagi. Hati-hati dia. Sikap ta'anni itu merupakan sikap mulia barakallahu fikum. Apalagi kalau terjadi fitnah yang melanda. Kalau tidak memiliki ta'anni atau halim, sabar. Ini sangat mengerikan dan menakutkan. Karena dia akan ikut berjubelan di dalam fitnah itu. Kalau dia tidak memiliki sifat ta'ani dan sifat halim pada dirinya. Sabar barakallahu fikum. Dia akan wah dengan gegap gempita tangannya, belum suaranya, belum ini. Untuk ikut terlibat di dalam. Benar-benar bergegas itu dari pekerjaan setan. Disinilah sekali lagi letak ilmu agama. Yang akan mendidik, membimbing kita, barakallahu fikum, untuk berakhlak, berhati-hati, menjadi orang yang sabar. Tapi tetap tingkat kesabaran itu di saat orang menghadapi banyak hal di dalam hidup. Ya? dalam kondisi dia terbimbing dengan ilmu, menghadapi berbagai macam problem, maka dia akan terdidik. Otomatis. Ya, akan tumbuh karena dia akan belajar. Oh, satu, peristiwa. Peristiwa kedua, peristiwa ketiga, peristiwa keempat. Dia dididik oleh suasana dan kondisi yang dia hadapi. Setelah itu, dari pengalaman dia menghadapi ini, dia menjadi orang yang bijak. Menjadi orang yang bijaksana. Oh, begini jalan keluarnya, ya akhi. Ya, ini ya menurut saya yang tepat, yang ini. Dengan bijak, barakallahu fikum, dia menyelesaikan persoalan. Dengan tajrubah tadi. Pengalaman, dia menangani peristiwa, menangani kejadian. Dari situ akan barakallahu fikum kelihatan dirinya. Semakin besar tantangan hidup di atas ilmu yang dia dapati, semakin terdidik dan terlatih hidupnya barakallahu fikum. Rijalan wanisa'a. Laki-laki atau perempuan. Barakallahu fikum. Sehingga ya pepatah, apa namanya, semakin apa? Makan garam itu bahasana? Bahasa seperti memang iya. Oh dia telah banyak memakan garam hidup. Iya. Artinya dia sudah banyak pengalaman. Makanya kan akabir kibar ulama itu begitu dia. Panjang umurnya semakin bertambah barakallahu fikum. Tajrubah di dalam hidup itu semakin. Kepada merekalah kita diperintahkan untuk mencari barokah dalam hidup ini. Ai pencarian barokatullah, barokah Allah Azza wa Jalla. Melalui bimbingannya, melalui arahannya, melalui keputusannya, melalui dan seterusnya. Sabda Nabi SAW, al-barakatu ma'aka biriko. Disinilah dia barakallahu fikum. Ya, makanya ya inilah dia yang harus kita miliki di saat kita bertambah umur, banyak berpengalaman di dalam hidup, harus lebih baik lagi. Harus lebih bagus lagi. Harus lebih barakallahu fikum, karena kita sebentar lagi menghadap Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap bahwa anak-anak kita di masa yang akan datang akan menjadi penerus barakallahu fikum. Harapan kita lebih baik dari kondisi kita rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.